الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. Kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqhu Al-Muyassar fi Dha'il Kitab wa Sunnah, dan kita melanjutkan tentang tata cara pelaksanaan haji dan umrah. Pada pertemuan yang terakhir kita telah menyebutkan beberapa hukum seputar tawaf, di antaranya tentang bacaan tawaf, bahwa pada saat melakukan tawaf tidak ada bacaan khusus. Namun seseorang diperbolehkan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar, tasbih, tahlil, tahmid, hawqalah, atau berdoa, atau membaca Al-Quran Al-Karim. Menurut pendapat yang paling sahih dari pendapat para ulama, terkecuali apabila seorang berada di antara rukun Yamani dan Hajar Aswad, maka seorang dianjurkan membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Lalu beliau berkata, hafizahullah ta'ala, wa yad'u fi baqiyati at-tawaf bima syaa, dan dia berdoa pada sisa tawaf-tawafnya dengan doa sekehendaknya. Jadi tidak ada doa khusus. Apa yang dilakukan oleh sebahagian yang melakukan tawaf, pada putaran pertama membaca ini, pada putaran kedua membaca yang lain, pada putaran ketiga yang dibaca yang lain, ini menyelisih sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, karena mengkhususkan sesuatu yang tidak dikhususkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Demikian pula berzikir secara berjamaah dengan suara serentak, ada yang memberi komando. Ini semua tidak dinukilkan dari Rasulullah alaihi salatu wassalam. Namun masing-masing berzikir, masing-masing berdoa sesuai kebutuhannya. Wa yustahabbu an yarmula fil ashwati tsalatsatil ula, dan dianjurkan, disunnahkan melakukan ramal pada tiga putaran pertama ketika tawaf. Warramalu fawqal mashi wa dunal adwi, yang dimaksud ramal lebih cepat dari berjalan namun tidak melangkah dengan langkah yang lebar, yakni taqarubul khuta, langkah itu berdekatan, mirip seperti lari namun tidak sampai berlari. Mirip seperti berlari, lebih cepat dari berjalan dengan langkah yang berdekatan. Dan ini hanya dianjurkan pada tawaf umrah atau tawaf al-qudum bagi yang melakukan haji qiran dan haji ifrad. Wa yamshi fil arba'ah, dan berjalan pada empat putaran yang tersisa, berjalan biasa tanpa melakukan ramal. Namun hukum ramal ini khusus untuk kaum lelaki. Para ulama menukilkan ijma' bahwa melakukan ar-ramal, demikian pula berlari pada saat melakukan sa'i antara Safa dan Marwah ketika melewati lembah yang diberi tanda dua tanda hijau. Ini khusus untuk kaum lelaki. Adapun wanita tidak dianjurkan melakukan ramal dan tidak dianjurkan berlari. Namun para wanita berjalan biasa. Fa idza atamma sab'ata ashwatin ghatta katifaihi bi ridaihi. Apabila dia telah menyempurnakan 7 putaran, maka dia menutup kedua pundaknya dengan selendangnya, dengan baju atasnya. Jadi dia tutup kembali, melakukan ittiba' dengan menampakkan bahu kanan. Itu hanya disyariatkan ketika tawaf, yaitu tawaf umrah atau tawaful qudum. Apabila seseorang melakukan tawaf pada 3 putaran, tiba waktu salat sehingga tawafnya terputus disebabkan karena dia mengerjakan salat, maka pada saat dia mengerjakan salat, dia harus menutup pundaknya. Dia harus menutup pundaknya dan tidak membiarkannya terbuka. Sebab membiarkan terbuka pada bahu kanan ini hanya dikhususkan pada saat melakukan tawaf ketika awal datang ke Al-Ka'bah. Thumma nafadha ila maqam Ibrahim faqara'a. Lalu kemudian dia menuju ke maqam Ibrahim. Lalu kemudian dia membaca wattakhidhu min maqam Ibrahim musalla. Jadi menuju maqam Ibrahim sambil membaca ayat ini, wattakhidhu min maqam Ibrahim musalla, dan jadikanlah dari maqam Ibrahim itu sebagai tempat salat. Wa yusalli raka'ataini khalfal maqami yaqra'u fil ula bi suratil kafirun wa fi thaniyati bi suratil ikhlas. Lalu dia mengerjakan salat 2 rakaat di belakang maqam Ibrahim. Yani dia menjadikan maqam Ibrahim antara dirinya dengan Ka'bah. Ini apabila memungkinkan. Dalam kondisi-kondisi tertentu terjadi kepadatan khususnya di bagian belakang makam Ibrahim, maka jika memungkinkan dia sholat di belakang makam Ibrahim, itu yang dikerjakan oleh Nabi SAW, itu yang afdal. Dia membaca pada rakaat pertama surah Al-Kafirun dan pada rakaat kedua suratul Ikhlas, seperti dia mengerjakan sholat sunnah sebelum subuh dan sholat sunnah sesudah maghrib. Membaca qul ya ayyuhal kafirun pada rakaat yang pertama dan al-ikhlas pada rakaat yang kedua. Fa illam yatamakkan min as-salati khalfal maqam li zihamin wa nahwihi shalla fi ayyi makanin min al-masjid. Apabila tidak memungkinkan baginya salat di belakang maqam Ibrahim karena berdesak-desakannya dan yang semisalnya, maka dia boleh salat di tempat yang mana saja di Masjidil Haram. Di mana saja. Wa hadha at-tawafu huwa tawaful qudum lil mufrid wal qarin wa tawaful umrah lil mutamatti'. Dan tawaf yang disyariatkan melakukan hal ini, ramal, ittiba', itu pada tawaf al-qudum, tawaf kedatangan bagi yang melakukan haji ifrad dan qiran, dan tawaf umrah bagi yang melakukan haji tamattu'. Karena haji tamattu' memisahkan antara umrah dan haji. Oleh karena itu, pada haji tamattu' seseorang melakukan tawaf untuk umrah dan sa'i untuk umrah. Maka pada saat dia melakukan ibadah haji, maka dia pun diwajibkan untuk melaksanakan tawaf al-ifadah yang berbarengan dengan sa'i antara Safa dan Marwah. Jadi 2 kali tawaf dan 2 kali sa'i. Ini pada haji tamattu'. Berbeda halnya pada haji ifrad dan haji qiran. Pada haji ifrad dan qiran, seorang hanya melakukan satu kali sa'i antara Safa dan Marwah. Jadi pada saat dia datang melakukan tawaful qudum, selesai tawaf dia melakukan sa'i antara Safa dan Marwah, maka pada saat dia mengerjakan tawaful ifadah, dia tidak lagi dianjurkan melakukan sa'i. Namun kalau dia hanya tawaf ketika awal kedatangan dan mengakhirkan sa'i, barulah diperintahkan pada saat tawaful ifadah melakukan sa'i antara Safa dan Marwah setelahnya. Jadi pada haji ifrad dan qiran, as-sa'yu antara Safa dan Marwah hanya dilakukan satu kali. Beda dengan haji tamattu yang dikerjakan dua kali. Thumma yashra'u lahu ay yashraba min ma'i zamzam, kemudian disyariatkan baginya minum air zamzam setelah melaksanakan salat dua rakaat setelah tawaf, dua rakaat yang ringan. Wa yasubbu ala ra'sih, dan menuangkan di atas kepalanya dari air zamzam tersebut. Dan air zamzam dianjurkan diminum bersama dengan doa sambil menghadap kiblat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa apa saja. Ma'u zamzam lima syuribalah, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Air zamzam itu tergantung diminum untuk apa. Innaha ma'un mubarakah, fa innaha shifa'u suqmin wa ta'amu tu'min. Air zamzam itu adalah air yang penuh berkah, sebaik-baik air yang ada di permukaan bumi. Air zamzam mengobati penyakit dan menggantikan status makanan. Jadi kalau seorang hanya minum air zamzam saja sebenarnya cukup, karena itu menggantikan, selain minuman juga menggantikan makanan. Ini menunjukkan bahwa air zamzam air yang penuh berkah. Dan seorang berdoa dengan doa apa saja. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan taqabbala, atau doa yang lainnya, silakan. Thumma yarji'u ila al-hajar al-aswad fayastalimuhu in tayassar. Lalu setelah itu kembali ke Hajar Aswad lalu menyentuhnya jika mudah. Jika mudah, dan prakteknya sulit. Prakteknya sulit. Saya sendiri enggak pernah setelah minum air zam-zam kembali ke Hajar Aswad, itu berat sekali. Enggak pernah. Karena ramainya. Thumma yakhruju ila Safa, kemudian setelah itu menuju Safa. Menuju ke Safa, apalagi kondisi sekarang ini itu menyulitkan untuk kembali ke Hajar Aswad. Sehingga setelah minum air zam-zam diperbolehkan langsung menuju ke As-Safa untuk melakukan sa'i, mendahulukan Safa. Wa yaqra'u qaulallah, sambil membaca firman Allah Subhanahu wa taala ketika mendekati bukit Safa. Inna Safa wal Marwata min syi'airillah, sesungguhnya Safa dan Marwah termasuk di antara syiar syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Thumma yarqa As-Safa hatta yara al-baita, lalu kemudian dia naik ke bukit Safa hingga dia melihat Ka'bah. Dia melihat Ka'bah. Meskipun untuk kondisi sekarang yang banyak perbaikan, sulit untuk melihat Ka'bah. Apalagi dari sisi Bukit Marwah, tidak bisa melihat Ka'bah karena tertutupi oleh bangunan. Alhasil ketika dia naik ke Bukit Safa, dia dianjurkan menghadap ke Ka'bah. Jika dia melihatnya maka itu yang afdal. Wa yastaqbilul qiblah, lalu dia menghadap kiblat. Wa yarfa'u yadayhi, sambil dia mengangkat kedua tangannya. Wa yaqul, lalu dia berkata, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. Ini yang diucapkan yaf'alu dzalika tsalatsa marrat, dia melakukan hal ini, yakni mengucapkan zikir ini sebanyak 3 kali. Takbir Allahu akbar, Allahu wallahu akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu anjaza wa'dahu wa nasara al-ahzaba wahdahu. Dia melakukan 3 kali wa yad'u bainaha tawilan. Wa yad'u bainaha tawilan, lalu dia berdoa dengan doa yang panjang. Dia berdoa dengan doa yang panjang. Dan dianjurkan 3 kali. Yani membaca Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lalu berdoa. Setelah itu baca lagi, doa lagi. Setelah itu baca lagi, doa lagi. 3 kali. Thumma yanzilu mashiyan ila al-Marwah. Lalu kemudian dia turun berjalan menuju Marwah. Menuju Bukit Marwah. Dalam perjalanan maka dia dianjurkan perbanyak zikrullah. Zikirnya bebas. Tidak ada zikir tertentu. Wa yas'a bainal milainil akhdharain sa'yan syadidan, lalu kemudian dia berlari di antara 2 tanda hijau. Yang itu dahulu lembah. Dahulu itu lembah. Dan Rasulullah alaihi salatu wassalam menganjurkan kaum muslimin apabila telah sampai di lembah maka berlari sa'yan syadidan. Berlari yang kencang. Ya. Namun ini khusus untuk laki-laki sebagaimana yang telah kita terangkan. Adapun wanita tetap berjalan seperti biasa. Wa dzalika lirijal dunan nisa, dan ini khusus untuk laki-laki bukan untuk wanita. Dan tidak diriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wasallam zikir tertentu. Namun ada riwayat dari sahabat, ketika seorang berada di antara 2 tanda hijau maka dia dianjurkan baca rabbighfir warham innaka antal a'azzul akram. Rabbighfir warham innaka antal a'azzul akram. Dia mengucapkan itu pada saat berlari. Thumma yamshi hatta yarqal marwata, kemudian dia berjalan hingga dia menaiki bukit Marwah. Fayasna'u 'alaiha mithla ma sana'a 'ala safa, lalu dia melakukan seperti apa yang dia lakukan ketika di atas bukit Safa, yaitu menghadap kiblat lalu kemudian membaca Allahu akbar, Allahu wallahu akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, seterusnya. Lalu dia berdoa, baca zikir itu lagi, doa sampai 3 kali. Wa hadza syautun, antara Safa dan Marwah dihitung 1 kali. Thumma minal marwati ila Safa syautun akhar, lalu dari Marwah menuju ke Safa terhitung 1 kali. Oleh karena itu seorang dari Safa menuju Marwah selalu hitungannya ganjil. 1, 3, 5, 7. Berakhir di Marwah. Dari Marwah ke Safa selalu hitungannya genap. 2, 4, dan 6. Hatta yatimma sa'yu 7 ashwab. Hatta yutimma sa'yah 7 ashwab, hingga dia menyempurnakan sa'inya 7 kali. 7 syaut. Jadi bukan antara Safa Marwah Safa terhitung 1, enggak. Tapi dari Safa Marwah itu terhitung 1. Dari Marwah ke Safa itu terhitung 1 sampai 7 kali. Antara Safa dan Marwah kurang lebih 400 meter. Jadi hampir 1/2 kilo. Nah. Wa hadza sa'yul hajj lil mufrid wal qarin. Dan ini sa'inya haji bagi orang yang ifrad, bahaji ifrad dan haji qiran. Oleh karena itu pada saat dia di tanggal 10 ketika dia melakukan tawaful ifadah, dia tidak perlu lagi melakukan sa'i. Beda dengan haji tamattu', ada sa'i untuk umrah, ada pula sa'i untuk haji. Wa la yatahallalani ba'dahu bal yabqayani bi ihramihima. Dan yang melakukan haji ifrad dan qiran tidak ada tahallulnya. Jadi dia terus memakai pakaian ihram sampai selesai amalan haji. Jadi keduanya tetap dalam kondisi ihram. Ini bagi yang haji ifrad dan qiran, wa huwa sa'yul umrati lil mutamatti'. Adapun yang melakukan haji tamattu', maka dia ketika melakukan tawaf umrah dan dilanjutkan dengan sa'i, sa'i yang dia lakukan adalah sa'i untuk umrah. Sehingga pada saat dia melakukan tawaful ifadah pada saat haji, dia harus melakukan sa'i yang lain. Jadi dua kali tawaf dan dua kali sa'i pada haji tamattu'. Baik, sampai di sini ma'asyiral akhwat rahimakumullah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu, hafizakumullah.